Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 21 Oktober 2012 bertepatan 5 Zulhijjah 1433 Hijriah. Kurban. 1. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab qoruba yakrubu kurban wa kurbanan wa kirbanan al-munjid. Artinya mendekat atau pendekatan. Adapun pengertian kurban menurut agama yaitu usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan dengan tuntunan dalam rangka mencari ridhonya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, layyana lallaha luhumuha wala timauha walakiyana luhut taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabasyiril muhsinin. Al-Hajj. Daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah dan tidak pula darahnya. Tetapi takwa daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. 2. Hukum dan keutamaan kurban. Menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tashrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah ini, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Adapun tentang keutamaan kurban, banyak diterangkan di dalam hadis-hadis dhaif, di antaranya sebagai berikut. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma amila banu Adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Wa innahu layati yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Wa innad dama layaqa'u minallahi 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahar Idul Adha yang paling disukai Allah 'azza wa jalla selain daripada menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1045, nomor 3126, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Musanna, yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid. An Zaid bin Arqama qala, qala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallahi, ma hadhil adahiyu, qala, sunnatu abikum Ibrahima. Qalu, famalana fiha ya Rasulullah? Qala, bikulli syaratin hasanatun. Qalu, fasufufu ya Rasulullah? Qala, bikulli syaratin minas sufuf hasanatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya, apa yang kita peroleh dari udhiyah itu ya Rasulullah? Jawab beliau, pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu domba, ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tiap-tiap helai bulu domba kita peroleh satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2, nomor 1045, nomor 3127, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Dawud yang nama aslinya Nufay bin Al-Haris. Ia matruk, tertuduh memalsu hadis dan a'izullah ia dhaif. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 207, nomor 8280, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyash. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1044, nomor 3123, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyas. Keterangan, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah di atas dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyas. Abu Dawud dan Nasa'i berkata ia dhaif. Ibnu Yunus berkata ia munkarul hadis. Lihat Tahdzibul Tahdzib, juz 5 halaman 307. 3. Tata cara kurban. 1. Waktu penyembelihan. An Anasin qala, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yauma nahri man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, man dzabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi wa man adabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Rawahul Bukhari anil Barra. Dari Anas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Nahr Idul Adha, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaklah ia mengulangi. Muttafaq alaih. Dan bagi Bukhari, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, yakni tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat, maka sempurnalah ibadah sembelihannya dan bersesuaianlah pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dari Al-Barra dalam Nailul Autor, juz 5 halaman 140. Berdasar riwayat dari Sulaiman ibn Musa dan Jubair ibn Mut'im bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyriqi dzabahun." Rawahu Ahmad. Setiap hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 618, nomor 16751. Dan riwayat lain dari Ali radhiyallahu an yang semakna dengan yang tersebut di atas sebagai berikut. Ayyamun nahri yaumul adha wa salasatu ayyamin ba'dahu fi Nailil Autar. Hari menyembelih itu ialah hari raya Idul Adha dan tiga hari sesudahnya. Dalam Nailil Autar, juz 5 halaman 142. Dari hadis-hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu yang sah untuk ibadah kurban adalah sesudah sholat Id hingga akhir hari tasyrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun waktu pelaksanaan sholat Idul Adha, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Jundabun, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Rawu Ahmad ibnu Hasan. Telah berkata Jundab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Idul Fitri bersama kami sedang matahari tingginya kadar 2 batang tombak, dan beliau sholat Idul Adha di waktu matahari tingginya kadar 1 batang tombak. Hadis riwayat Ahmad bin Hasan dalam Nailul Autar. Inilah waktu-waktu yang dituntunkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tetapi bila menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha selesai, maka yang demikian ini tidak dinilai sebagai ibadah kurban. 2. Adab dan bacaan ketika menyembelih. An Anasin qala, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahaini aqranaini. Qala, wa ra'aituhu yatbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifakihima. Qala wa samma wa kabbara. Rawi Muslim. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 ekor kibas yang bagus dan bertanduk. Ia Anas berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas batang leher binatang itu. Ia, yakni Anas berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir, bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1557. An Jabir bin Abdullah qala, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi. Wa utiya bi kafshin fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala, bismillahi wallahu akbar. Hada anni wa aman lam yudahi min ummati. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku sholat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musala. Setelah beliau selesai berkhutbah, lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor kibas. Lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, dan beliau mengucapkan, bismillahi wallahu akbar. Hada anni wa man lam yudahi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 99, nomor 2810. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yangduru fi sawadin fa utiya bihi liyudahya bih fa qala laha ya Aisyah halumil mutya suma qala ishadiha bihajarin fa fa'alat suma akhadaha wa akhadal kabsha fa adja'ahu suma dabahahu suma qala bismillahi allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Rawi Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, ambilkanlah pisau." Beliau bersabda lagi, asahlah pisau itu dengan batu. Kemudian Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan kambing tersebut, lalu membaringkannya untuk menyembelihnya. Beliau membaca, bismillahi allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim, juz 3, halaman 1557. An Jabir bin Abdullah qala, Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin bikabsyaini. Faqala hina wajjahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Rawi Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pada hari Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. Maka ketika melaksanakan itu beliau berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, semua ini dari Engkau, dan untuk Engkau, dari Muhammad dan umatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1043, nomor 3121. An Saddad ibn Ausin qala, sintani habituhuma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhabha fal wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Riwayat Muslim. Dari Syaddad bin Aus ia berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mempermudah kematian binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1548. 3. Syarat-syarat binatang kurban. A. Binatang yang diperuntukkan kurban sepanjang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unta, lembu dan kambing. Dan kadar masing-masing berdasar zahir hadis atau riwayat. Satu ekor kambing untuk seorang bersama ahli rumahnya. Satu ekor lembu untuk 7 orang beserta ahli rumahnya. Satu ekor unta untuk 7-10 orang dan ahli rumahnya. An Atha ibn Yasarin qala, sa'altu Aba Ayyub al-Ansariya, kaifa kanatu duhaya fikum ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Qala, kana ar-rajulu fi ahdi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Fayaquluna wa yut'imuna hatta tabahannasu fasara kama tara. Rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu fi Nailil Autar. Dari Atha bin Yasar ia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya itu dan memberi makan kepada orang lain. Sehingga manusia bermegah-megah dengan korban itu, sehingga menjadi seperti yang engkau saksikan sekarang ini. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ia mensahihkannya dalam Nailul Autar juz 5 halaman 136. An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyyati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, kami menyembelih korban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 955. Ani bin Abbasin qala kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadarul adha fadabahnal baqarata an sab'atin wal ba'ira an ashratin. Rawal Khamsah ila Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, dulu kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba hari raya Idul Adha. Maka kami menyembelih kurban seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta ba'ir untuk 10 orang. Hadis riwayat Khamsah kecuali Abu Dawud. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahaini mauju'aini hasiyaini. Rawi Ahmad fi Nailil Autar. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kambing kibas yang bagus yang dikebiri. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar juz 5 halaman 135. An Aisyah radhiyallahu anha qalat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikafshaini saminaini adhimaini aqranaini mauju'aini. Riwayat Ahmad di Nailul Autar. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kambing kibas yang gemuk besar bertanduk yang dikebiri. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar juz 5 halaman 135. Ani bin Abbasin qala qalatil ibilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum ayyan harul baqara. Rawi Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah unta sedikit. Maka beliau menyuruh para sahabat berkorban dengan lembu. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1047 nomor 3134. Catatan, masing-masing orang yang turut andil dalam kurban dengan unta atau lembu tidak harus sama biaya yang dikeluarkannya. Yang penting seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta digunakan untuk 7 sampai 10 orang. Adapun tentang kurban urunan kambing yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah atau kantor, sampai kini kami masih berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dianggap sebagai ibadah kurban, melainkan tetap sebagai latihan kurban yang pahalanya adalah sedekah biasa. B. Tidak sah berkurban dengan binatang yang 1. Rusak matanya, yakni buta, juling atau kero, sebelah atau kedua-duanya. 2. Terlalu kurus, tidak bergajih atau terlalu tua, tak bersumsum lagi, atau patah tanduk atau putus telinganya. 3. Sakit. 4. Pincang. Sebagaimana hadis di bawah ini. Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la yajuzu fid duhaya al-aura'ul bayyinu awaruha wal-maridatul bayyinu maraduha wal-arja'ul bayyinu dola'uha wal-kabiratul lati latunki. Ruh Ahmad wal-arba' wa suhahu tirmidhi wa ibnu Hibban fi bulughil maram. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW berdiri di antara kami dan bersabda, 4 macam yang tidak boleh pada binatang kurban, yaitu 1. Buta sebelah yang nyata butanya, 2. yang sakit nyata sakitnya, 3 yang pincang yang nyata pincangnya, dan 4 yang tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Bulughul Maram nomor 1376. An Aliyin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udhuna wa an la yudahiya bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Rul khamsah wa shahahu Tirmidzi fi Nailil Awtar. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berkurban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di tengahnya. Hadis riwayat Khamsah, dan disahihkan oleh Tirmidzi dalam Nailul Awtar juz 5 halaman 133. An Aliyin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhha bi a'dabil qarni wal udhuni. Rawal khamsah wa shahahu Tirmidzi fi Nailul Awtar. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkorban dengan binatang yang tanduknya atau telinganya hilang separuh atau lebih. Hadis riwayat Khamsah, disahkan oleh Tirmidzi dalam Nailul Awtar juz 5 halaman 131. C. Keadaan masing-masing binatang korban itu telah musinnah, yakni giginya telah berganti atau powel. Dan hal ini terjadi pada kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, lembu yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Kecuali bila terpaksa sekali, maka bolehlah berkorban dengan kambing yang jaza'ah, yakni berumur cukup 1 tahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir sebagai berikut. An Jabirin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan. Inna an ya'sura 'alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dani. Rawi Muslim. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih untuk kurban melainkan yang musinnah, yakni telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapati. Maka boleh kalian menyembelih jada'ah, yakni yang berumur 1 tahun dari kambing. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1555. 4. Pembagian daging udhiyah. Pembagian daging udhiyah itu ialah sebagian untuk yang berkurban, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian diberikan kepada fakir miskin. Ibnu Abbas ketika menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban sebagai berikut. Wa yut'imu ahla baitihi sulusa wa yut'imu fuqara'a jiranihi sulusu wa yatasaddaqu 'ala su'ali bisulusi. Rawahul Mughni. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan ahlul baitnya sepertiga, memberi makan orang-orang fakir tetangganya sepertiga, dan beliau mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. Al-Mughni juz 3 halaman 582. 5. Daging udhiyah tidak boleh diberikan sebagai upah. Daging udhiyah itu tidak boleh diberikan sebagai upah kepada yang menyembelih. Di dalam hadis disebutkan, An Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakini wa la u'tiya fi jazaratiha syai'an minha. Rawal Bukhari wa Muslim fi Bulughil Maram. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kurban-kurban dan supaya saya bagikan daging, kulitnya dan pelananya kepada fakir miskin. Dan tidak boleh saya memberikan sesuatu sebagai upah daripadanya untuk orang yang menyembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Bulughul Maram nomor 1379. 6. Larangan menjual daging udhiyah. An Qatadah bin Nu'mani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u luhumal hadyi wal adahi fakulu wa tasaddaku wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Rawi Ahmad. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging hadyi, yakni denda haji, dan daging udhiyah, yakni kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya. Dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Hadis riwayat Ahmad, Juz 5, halaman 478, nomor 16211. 7. Orang yang akan berkorban dilarang memotong rambut dan kukunya. An Ummi Salamata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudahiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Rawi Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim, Juz 3, halaman 1565. 8. Perbedaan pendapat tentang hari penyembelihan. Tentang hari penyembelihan kurban, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Hal ini karena tidak adanya nas yang jelas, baik di dalam Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Pendapat para ulama tersebut sebagai berikut. 1. Hari penyembelihan adalah satu hari, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwasanya ia berkata, Al-Adha, yakni hari penyembelihan, adalah satu hari, yaitu hari Nahar, hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Al-Istidkar, Juz 15, halaman 200, nomor 21579. 2. Hari penyembelihan di kota-kota adalah satu hari, sedangkan di Mina selama 3 hari. Dari Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid, bahwasanya keduanya berkata, An-Nahar, yakni hari penyembelihan, di kota-kota adalah satu hari, sedangkan di Mina selama 3 hari. Al-Istizkar, Juz 15, halaman 201, nomor 21580, Al-Mughni, Juz 3, halaman 454. Catatan, Imam Ibnu Abdilbar, yakni penyusun kitab Al-Istizkar, wafat tahun 463 Hijriah. Dan Imam Ibnu Qudamah, penyusun kitab Al-Mughni, wafat tahun 630 Hijriah, menyebutkan riwayat dari Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid sebagaimana tersebut di atas. Namun, Imam Asy-Syaukani, yakni penyusun kitab Nailul Autar, wafat tahun 1250 Hijriah, menyebutkan riwayat Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid sebagai berikut. Berkata Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid, sesungguhnya waktunya, yakni penyembelihan, adalah hari Nahar saja untuk penduduk kota-kota dan hari-hari Tasyrik untuk penduduk desa-desa. Lihat Nailul Autar, Juz 5, halaman 142. 3. Hari penyembelihan adalah selama bulan Zulhijjah. Imam Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari sebagian ulama bahwa waktunya penyembelian adalah selama dalam bulan Zulhijjah. Nahl Autar, juz 5, halaman 142. 4. Hari penyembelihan adalah 3 hari, yakni tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Imam Malik, Abu Hanifah, As-Sauri, dan sahabat-sahabatnya berpendapat, Al-Adha, yakni hari penyembelihan, adalah 3 hari, yaitu hari Nahar, dan 2 hari sesudahnya. Dan berpendapat seperti itu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berkata, hari penyembelihan adalah 3 hari, hari Nahar dan 2 hari sesudahnya, berdasarkan bukan hanya dari seorang saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Istizkar, juz 15, halaman 201, nomor 21581 sampai 21583. 5. Hari penyembelihan adalah 4 hari, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Al-Auza'i, Imam Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya berkata, hari penyembelihan adalah 4 hari, yaitu hari Nahar dan hari-hari Tashrik semuanya, yaitu 3 hari sesudah hari Nahar. Dan itu juga merupakan pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, Atha' dan Al-Hasan. Al-Istizkar, juz 15, halaman 202, nomor 21586 sampai 21587. Demikianlah pendapat para ulama tentang penyembelian kurban. Wallahu a'lam. Keterangan, pendapat yang mengatakan bahwa hari penyembelian itu selama 4 hari, yakni hari Nahar dan hari-hari Tashrik, beralasan dengan hadis sebagai berikut. Berdasar riwayat dari Sulaiman ibnu Musa, dari Jubair ibnu Mut'im, bahwa Nabi SAW bersabda, Kullu ayyam mitashriki dabahun. Setiap hari Tashrik itu adalah hari menyembelih. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 618, nomor 16751. Dan riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu yang semakna dengan yang tersebut di atas sebagai berikut. Ayyamun nahri yaumul adha wa salasatu ayyamin ba'da fi nail autar. Hari menyembelih itu ialah hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Dalam Nail Autar juz 5 halaman 142. Tetapi hadis riwayat Ahmad tersebut mungkoti karena Sulaiman bin Musa tidak bertemu dengan Jubair bin Mut'im. Lagi pula, Sulaiman bin Musa diperselisihkan tentang sikotnya. Tentang Sulaiman bin Musa ini penjelasannya sebagai berikut. Sulaiman bin Musa al-Quraisy, al-Umawi, al-Ashdaq, ahli fikihnya penduduk Syam pada zamannya. Dan disepakati oleh para ulama bahwasanya ia adalah seorang paling pandai dari penduduk Syam setelah Makhul ibnu Ma'in menganggap. Kami ulangi. Sulaiman bin Musa al-Quraisy al-Umawi al-Ashdaq, ahli fikihnya penduduk Syam pada zamannya. Dan disepakati oleh para ulama bahwasanya ia adalah seorang paling pandai dari penduduk Syam setelah Makhul. Ibnu Ma'in menganggapnya sabit. Begitu pula Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. Tetapi Bukhari berkata, padanya ada hadis-hadis mungkar. An-Nasa'i berkata, ia adalah seorang ahli fikih, tetapi tidak kuat dalam hadis. Ibnu Adi meletakkan permasalahannya. Ia berkata, dia adalah seorang ahli fikih, seorang perawi, menceritakan darinya orang-orang sikot, dan ia merupakan ulama ahli Syam. Tetapi dia telah meriwayatkan hadis-hadis yang bersendirian dengan riwayat itu, yang tidak diriwayatkan oleh lainnya. Dan dia menurutku sabit soduk, bisa dipercaya dan jujur. Tentang Sulaiman bin Musa bisa dibaca pada Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 197 nomor 387. Sa'iru al-alamin nubula Juz 5 halaman 433 nomor 193. Abu Umar yakni Ibnu Abdul Bar berkata, hujah atau alasan bagi orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah hadis dari Jubair bin Mut'im dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap tempat di Makkah adalah tempat menyembelih dan semua hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Abi Husain, dari Nafi' bin Jubair, yakni Mut'im dari ayahnya, dan diriwayatkan darinya secara munqati' dan muttasil. Hadis itu juga menjadi goncang atau mutarib, dikarenakan tentang Ibnu Abi Husain dan Sulaiman bin Musa, meskipun beliau salah seorang imam penduduk Syam tentang ilmu, tetapi menurut mereka beliau buruk hafalannya. Oleh karena itu, terkadang dikatakan darinya, yakni Sulaiman bin Musa, dari Abdurrahman bin Abi Husain, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dan terkadang Nafi' bin Jubair tidak disebutkan. Al-Istizkar, Juz 15, halaman 203, nomor 21604 sampai 21607. Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak benar menurut saya tentang masalah ini, melainkan dua pendapat. Pertama, pendapatnya Imam Malik dan penduduk Kufah, yaitu hari penyembelian adalah pada hari Nahar dan dua hari sesudahnya. Kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dan penduduk Syam, hari penyembelian adalah pada hari Nahar dan tiga hari sesudahnya. Dan inilah dua pendapat yang telah diriwayatkan dari beberapa orang dari sahabat Nabi. Dan tidak ada perbedaan dari seorang pun dari para sahabat yang menyelisihi dari dua pendapat ini. Maka tidak ada artinya kita sibuk dengan pendapat-pendapat yang menyelisihi dari kedua pendapat, yakni sahabat tersebut. Karena apa yang menyelisihi dari kedua pendapat itu tidak ada asalnya di dalam sunnah. Dan bukan pula pendapat sahabat. Dan apa yang di luar dari kedua pendapat ini haruslah ditinggalkan. Karena adanya dua pendapat tersebut. Al-Istizkar, Juz 15, halaman 205, nomor 21609 sampai 21613. Wallahu a'lam. Catatan, pendapat para sahabat tersebut sebagai berikut. Abu Hurairah dan Anas bin Malik meriwayatkan pendapatnya, hari penyembelian adalah tiga hari. Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan pendapatnya, hari penyembelian adalah empat hari. Sedangkan Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, ada diriwayatkan mereka itu pendapatnya tiga hari. Dan ada pula diriwayatkan pendapat mereka itu empat hari. Wallahu a'lam. Tentang takbir setelah sholat wajib di hari tasyrik. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salatil fajri yauma Arafah ila salatil asri min akhiri ayyami tasyriqi hina yusallimu minal maktubat. Ada rukutni. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat subuh hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, sampai pada sholat asar akhir hari tasyrik setelah salam dari sholat-sholat wajib. Hadis riwayat Daruqutni, Juz 2, halaman 49, nomor 27. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Syamir. Keterangan, tentang perawi Amr bin Syamir tersebut, Al-Jawjazani berkata, Za'igun kadzab, yakni orang yang menyimpang dan pendusta. Bukhari berkata, Munkarul hadis, hadisnya diingkari. Nasai dan Daruqutni berkata, Matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Abu Zur'ah berkata, Za'iful hadis, hadisnya lemah. Abu Hatim berkata, Munkarul hadis jiddan, Do'iful hadis, hadisnya sangat diingkari, hadisnya lemah. Lihat Lisanul Mizan, Juz 4 halaman 422 nomor 6283. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.